Media. Coffee's Break. Coffee's Break. Ho brought on in a fatty. Coffee's Break. Acara yang super asik. Oke, Mitra Bisnis. Saya Benny Rahmadi saat ini hadir untuk Anda dalam acara yang luar biasa. Karena apa? Karena kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan si biang penasaran, Kavi Kurnia. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Oke, luar biasa sekali. Rada-rada panas kayaknya hati ini. Maklum, belum tidur. Belum tidur, ya. Oke. Dan ini biasanya kita sudah memasuki masa-masa akhir tahun. Nah, ini masa-masa akhir tahun biasanya masa-masa krusial. Ada yang udah mulai tutup buku, gitu kan. Ada yang udah mulai siap-siap buka buku lagi, gitu, buat tahun depan, gitu kan. Dan salah satu yang paling krusial juga kaitannya adalah dengan karyawan kita nih. Apalagi kemarin Pemda DKI baru ngumumin UMP gitu kan, naik 15%. Nah, ada protes di mana-mana gitu kan. Nah, kita akan membicarakan tentang strategi penggajian di tahun depan. Nah, loh, kayak apa sih sebetulnya strategi penggajian itu kalau Anda ngeliat? Ya begini, kan kalau bedanya nih kita sama entrepreneur, kalau kita kerja sama orang nih, nasib gaji kita itu naiknya nih, itu umumnya marginal. Oke. Kita naik itu biasanya ya kalau setahun ini perusahaan bilang, wah kita secara umum naik 10%, ya gaji kita yang cuma naik 10%. Oke. Ya, dan perusahaan dimanapun di dunia ini tidak ada yang serta-merta bilang, wah tahun ini karena profit kita bagus, gaji kita naikkan 50%. Kagak ada tuh. Keuntungan dikit dulu ya. Iya, gak mungkin lah. Jadi naiknya basa-basi. 10, 15, pokoknya naiknya begitu. Oke. Karena perusahaan memang begitu sikapnya. Jadi kita naik gaji, kalau entrepreneur beda. Kan? Tapi kalau naik gajinya, pertama marginal, dan kedua, ya, kita hanya bisa naik gaji bagus kalau kita mengalami promosi jabatan. Apakah itu vertikal, apakah itu horizontal. Kalau enggak, gaji kita naiknya ya segitu-segitu aja. Beda tipis sama angka inflasi. Serempetan kagak, tapi beda-beda tipis gitu ya, terus-terusan. Jadi, jadi kita kudu punya strategi kalau kita mau membuat kita punya gaji naik secara spektakuler dari tahun ke tahun. Nah, oke. Ini soalnya kita mau bicara gimana caranya mendongkrak gaji kita. Nah, loh. Mitra Bisnis, nah Anda kan tentunya penasaran, pengen tahu bagaimana strateginya agar Anda ya punya peningkatan gaji yang pasti dari tahun ke tahun. Nah, gimana caranya? Simak terus perbincangan kita pastinya. Dan buat Anda yang penasaran, ingin tahu bagaimana caranya dan bagaimana strateginya, serta Anda sudah tidak sabar lagi untuk bertanya langsung kepada Bung Kavi Kurnia, langsung saja Anda boleh kirimkan SMS pertanyaan atau pernyataan Anda ke line SMS kami di 0816-924-924 ya, 0816-924-924, atau Anda juga boleh telepon kami ke 633-9160. Nomor telepon kita di Jakarta, 633-9160. Oke, nah kalau kita belum sampai ke strateginya dulu deh. Nah, ini kan biasanya yang namanya perusahaan untuk saving atau keep ya, dari labanya itu kan ada hal yang normal, hal yang wajar. Karena biasanya kan memang perusahaan berpikir secara jangka panjang. Tidak mungkin perusahaan berpikir jangka pendek. Hari ini untung, besok agak untung lagi, terus tutup gitu kan, nggak mungkin gitu. Masalahnya kan gaji kagak bisa dikoreksi. Nah, loh. Jadi kalau tahun ini udah gak, misalnya Mama deh ya, gue rada-rada gila deh ya, gue naikin gaji karyawan 30% misalnya. Wih, gue mau dong kerja sama lu. Misalnya nih, terus tahun depan perusahaan gue kurang bagus performance-nya. Kan kagak bisa. Teman-teman, karena tahun ini kurang performance, kurang bagus gitu loh. Maka gaji Anda saya turunkan menjadi 20%. Emangnya saham bisa koreksi pasar? Kan bisa. Udah naik. Jadi perusahaan harus punya komitmen seperti itu. Nah, ini susahnya di situ. Itulah sebabnya kita ya kudu-kudu pinter kita harus punya strategi gimana caranya supaya kita kagak terjebak dalam situasi naik gajinya ya cuman marginal. Kalau tiap bayangkan kalau Anda naik gaji cuman 10% 15% setahun ya. Anda tuh butuh waktu 10 tahun untuk menggandakan gaji Anda. Oke, okay. Mati enggak lu? Keburu tua duluan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan buat Anda yang penasaran ingin tahu strategi untuk meningkatkan ya gaji Anda dan buat pengusaha yang pengen tahu bagaimana strateginya agar karyawan bisa puas dengan gajinya. Boleh aja, pokoknya kirimkan SMS pertanyaan atau pernyataan Anda ke line SMS kami di 0816 924 924. Atau Anda boleh telepon kami ke 633-9160. 633-9160. Kita akan segera kembali.